hasil pengangguran. Walau hidup berantakan, tak pernah ku ikuti apa itu aturan, karena aku adalah seorang pengangguran. Unggal poe aing ukur mambo amam jeung bobo, kieu we unggal poe nepi ka otak kudu. Mah deui kadang mah aing hayang modar, tapi teu ketang bisi isuk jadi jelema beungeut. Unggal ngalewat aing diledek ku tatangga, jana mane kitu wae teh geuning sia teh na lain kitu goblok. Aing ge hayang usaha, aing ge hayang usaha, andai loba duit moal siga kieu, aing bisa jalan-jalan ka ditu ka dieu. Hayang awewe geus tinggal ditunjuk, mun jajan ke warung moal tepi ka nganjuk. Utang di mana-mana ge pasti nyieun pusing, hirup kieu wae mah lalila aing sinting. Jol hayang jadi cukut, jol hayang jadi angkot, ya Allah henteu ketang heureuy. Kumaha deui geus kieu jalanna, bae tarima tapi da embung kieu carana. Aku teh hayang bagja tapi geuning naha, komo nembus si eta jang kabogo anyarna. Aku still pengangguran walau hidup berantakan, tak pernah ku ikuti apa itu aturan, karena aku adalah seorang pengangguran. Walau hidup berantakan, tak pernah ku ikuti apa itu aturan, karena aku adalah